Mitra Bisnis, ekonom menyarankan kepada Presiden Jokowi yang harus dilakukan saat ini untuk menggairahkan dunia usaha adalah menurunkan pajak usaha. Selain itu, seiring harga migas yang terus turun, pemerintah juga disarankan menurunkan tarif listrik dan gas bagi industri. Ini manfaatnya akan langsung dirasakan dibanding belanja infrastruktur yang baru terasa pada jangka menengah dan panjang. Nah, untuk membicarakannya lebih lanjut, saat ini kami telah terhubung dengan ekonom CSIS, Pandhe Rajasilalahi. Nah, Pak Pandhe, bagaimana komentar Anda mengenai usulan ini, Pak? Terutama tentang menurunkan tarif listrik dan gas bagi industri. Sekarang memang harga migas sedang turun, tapi bagaimana nanti kalau naik? Usulan itu saya pikir sangat tepat ya, karena itu kan masukan, listrik itu masukan ataupun biaya yang langsung kan dibayar ataupun dibebankan kepada barang dan jasa. Ya, yang paling penting sekarang itu adalah bagaimana memanage ya, supaya subsidi itu juga tidak terlalu besar. Coba di listrik itu meningkat lagi kan, kalau saya tidak salah bisa mencapai 100 triliun lebih lagi kan. Padahal sebenarnya rencana misalkan 35 ribu mega ya yang direncanakan itu bisa kalau produksinya diberikan kepada swasta di tempat-tempat tertentu dan harganya yang disesuaikan. Jadi sebenarnya di listrik itu manajemen harga itu akan sangat menentukan. Manajemen harga bagaimana, siapa yang memikul apa, ya jangan dibebankan kepada industri. Nah, kita mengetahui sekarang di Indonesia itu aneh kan, tarif listrik untuk rumah tangga lebih murah dari tarif listrik untuk usaha dan industri. Padahal hampir semua negara tarif listrik untuk industri dan usaha itu lebih murah dari rumah tangga supaya penghematan itu bisa tercapai. Nah, di Indonesia kan nggak ada begitu dipasang listrik dari siang sampai malam dipakai sesuai dengan berapa watt yang dia sanggupi, bisa langsung kan. Tapi kalau diatur sedemikian rupa menurut pemakaian kan, dan tarif untuk rumah tangga itu lebih mahal ataupun sama dengan industri, maka akan sangat baik dan bisa lebih cepat menggerakkan ekonomi. Di Thailand, Malaysia itu untuk industri itu lebih murah sehingga bisa mereka compete di pasar internasional. Lalu terkait usulan menurunkan pajak usaha, Pak, itu bagaimana? Mengingat sampai sekarang target pajak pemerintah masih belum tercapai. Ini yang sebenarnya membuat kacau dari awal. Masa pajak penghasilan itu akan meningkat lebih dari 30% kan itu. Sedangkan ekonomi diperkirakan secara nominal saja tidak lebih daripada 10%. Artinya ini kan sebenarnya pemerasan. Dan kalau hal itu dilakukan, ini kan pajak itu seperti transfusi darah. Kalau diambil terlalu banyak dan yang diberikan ke masyarakat itu lebih sedikit, maka ekonominya akan terhuyung-huyung kan, itu yang terjadi. Targetnya sudah diperkirakan walaupun bagaimana tidak akan tercapai. Tapi Dirjen Pajak itu ngotot bahwa itu akan bisa dicapai. Saya sendiri sudah beberapa kali berteriak dari awal melihat angkanya ini nanti akan menjadi bumerang. Karena itu kontraktif kan, karena kita mengambil tenaga beli dari masyarakat ya, direncanakan sehingga dunia usaha menjadi kebingungan karena apa yang dilakukan itu seperti berburu di kebun binatang dalam pelaksanaannya. Diminta ini dari dunia usaha, jadi repot, semua ketakutan, apalagi untuk investasi. Jadi sebenarnya bukan menurunkan, udah relax saja lah sesuai dengan kemampuan pengelolaan, karena sekarang tuh nggak bisa dibelanjakan uangnya berapa persen sudah yang bisa dibelanjakan. Jadi sesuaikan saja sekarang, relax. Ya, nggak ada salahnya untuk mengatakan keadaan ekonomi menuntut dirjen pajak itu menjadi rileks sedikit kan. Tidak menurunkan targetnya, karena tarif yang dipakai tarifnya sama kok. Kalau saya melihat, sebenarnya ini masalah kepercayaan yang paling besar. Yang penting adalah bagaimana memberikan informasi kepada masyarakat yang tidak membuat kacau. Ya, artinya terkoordinasi informasi itu, apalagi informasi ekonomi, supaya pelaku ekonomi itu merasa tenang. Ekonomi Indonesia masih tumbuh loh, mungkin 4% kan. Nah, yang perlu dilakukan supaya pertumbuhan itu dirasakan oleh masyarakat banyak. Pertanian tumbuh lebih cepat loh, Nah, tetapi pertambangan, perdagangan, itu tumbuhnya melambat, apalagi industri. Jadi sebenarnya yang harus dilakukan adalah membentuk ataupun membangun kepercayaan masyarakat kembali. Ya kan, presidennya juga saya pikir jangan ikut-ikutan memberi signal yang jelek kepada pasar. Kan? Tapi jangan dikatakan ngotot pertumbuhan masih 5,2% itu kemungkinan yang mungkin dicapai lah. Itu realis lah. Jadi kalau kita meniru sedikit India lah, mengatakan yang sebenarnya. Demikian ekonom CSIS Pandey Rajasilalahi, saya Kori Lumenta.